Saiki sing tiuti mong marem ning ati, rambut abang kuping dicemi temi, jari model akhir sing paling trendy. Wis jaketan isih nganggo rompi, pating srentel pandul sarwa wesi, soko rante nganti kunci lemari, natyan apot asal dibilang funky. Hey, pancen duwe jamane, copo do disalahke. Hey, hey, hey, hey, pancen duwe jamane, sing paling trendy. Wis jaketan isih nganggo rompi, pating srentel pandul sarwa wesi, soko rante nganti kunci lemari, natyan apot asal dibilang funky. Hey, pancen duwe jamane, penting rangka.